بسم الله الرحمن الرحيم. Saya belum tafsirkan ayatnya secara sempurna. Kita baru mengambil pengertian terbaliknya. Sekarang perhatikan baik. Sayyiat asalnya sayyi. Sifat buruknya disebut apa? Su. Kadang disebut juga dengan pekerjaannya. Jadi nama sifat kadang disebut dengan nama pekerjaannya. Contoh Quran surah keempat An-Nisa ayat 17-nya. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat dari seseorang yang pernah mengakui dia berbuat satu kesalahan yang buruk. Nah, itu di situ disebut dengan su sekaligus menyebutkan nama sifatnya. Jadi pekerjaan itu dianggap oleh Allah buruk, enggak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang perhatikan, ini rahasia terbesarnya. Tolong fokus ke sini, Anda gagal fokus, maka di sini nanti kita kesulitan mengendalikannya. Dari mana semua sumber di tubuh kita yang bisa menghadirkan su ini? Gini, kontrolnya ada di mana kontrolnya? Remote-nya ada di mana? Yang itu bisa kita kendalikan. Nih, mata ini, mata, kenapa bisa lihat yang gak baik? Kalau kita bisa arahkan dia pada yang baik, kemudian kita kontrol, jangan sampai lihat, dia akan palingkan. Lisan, ketika akan bicara yang tidak baik, kita sebetulnya bisa kendalikan untuk tidak mengucapkan itu. Tapi kenapa bisa keluar? Sumbernya dari mana? Kaki misalnya, diajak oleh teman pada tempat yang tidak baik. Ayo ke sana. Ada apa di sana? Ya, ada acara yang bagus. Bagusnya maksiat. Kita bisa mengendalikan kaki kita sebetulnya untuk tidak melangkah ke sana. Tapi kenapa ini bisa melangkah? Sumbernya dari mana? Nah, rahasianya ada di Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaru bisu illa ma rahima rabbi. Yang tidak bisa menganggap diri saya suci karena dalam diri saya ada nafsu. Nafsu. Innan nafsa, dan sungguh nafsu ini la'ammaratun bisu. Su. Seringkali mengarahkan, meminta, mendorong untuk mengajak melakukan hal-hal yang cenderung buruk untuk dikerjakan. Ternyata teman-teman sekalian, seseorang yang berbuat keburukan itu, bahkan berbuat dosa, bukan karena tidak tahu itu dosa, tapi karena tidak mampu mengendalikan nafsunya. Ini poinnya. Nafsu bisa masuk ke mata. Nafsu bisa masuk ke lisan. Nafsu bisa masuk ke tangan. Nafsu bisa masuk ke kaki. Jadi kalau orang berbuat maksiat dengan tangannya, dia bukan gak tahu itu salah. Tapi persoalannya, dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Sehingga remote-nya gak bisa diatur. Gak bisa dikendalikan. Ini poin utamanya. Jelas sampai sini? Satu. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita belum selesai. Runtut sampai ketemu ujungnya. Baik. Sekarang poinnya. Perhatikan baik-baik. Dalam nafsu ini, ada satu rambatan, gelombang, pancaran, yang kata Al-Quran, dia suka pancarkan dorongan-dorongan ammar, la ammaratun, dari kata ammar, amru, perintah. Dia suka nyuruh, ayo kerjakan ini, ayo dorong ini, ayo dorong ini, ammarun. Nah, ketika itu memancar lewat tubuh kita dari nafsu, misal, perintahkan ke tangan, ambil. Perintahkan ke mata, lihat. Perintahkan ke mulut, bicara, celah dia, gosipkan dia. Sekarang celahnya enggak pakai mulut, pakai tangan. Ketik status, kirimkan yang buruk, sampaikan, macam-macam. Itu rambatan dari nafsu sampai ke anggota tubuh, itu yang disebut dengan fujurun, fujur, pancaran keburukan. Awas, ini agak berat sedikit nih. Ada fajar, ada fujur, itu beda. Fajar, kalau disebutkan fajar atau infajar, bisa fajar, bisa infajar, itu artinya pancaran kebaikan. Jadi yang memancar baik. Cahaya matahari kemudian mulai membelah kegelapan malam, sehingga menunjukkan kepada kita berbagai jenis kebaikan. Kita bisa mulai melihat, kita bisa mulai menatap yang baik-baik, kita bisa mulai melakukan aktivitas karena fajarnya muncul memancarkan baik untuk kita. Bahkan saat matahari itu kemudian mulai membelah kegelapan malam, iman kita pun kemudian memancarkan dari dalam diri kita merespon seruan azan. Maka dari itulah kemudian sholat subuh salah satunya disebut dengan sholat fajar. Karena saat cahaya terpancar dalam iman kita kemudian memancar nilai-nilai kebaikan. Tadi dibacakan oleh imam kita di Quran surah ke-17 ayat 78. Ya, paling kiri sebelah atas, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Pancaran alamnya, sinar mataharinya yang membelah kegelapan malam. Di situ ada unsur kebaikan. Kita bisa mulai puasa, kita bisa mulai yang baik-baik. Quran surah 2 ayat 187. Paling kanan di pertengahan. Waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Di setiap disebutkan fajar, itu pancaran-pancaran kebaikan. Bisa alam semesta seperti cahaya matahari, bisa pancaran iman kita dalam diri kita merespon nilai-nilai kebaikan. Bisa menggunakan kata in fajar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-60 paling kanan, agak sedikit ke atas. Nabi Musa alaihissalam 12 dari komunitas umatnya. Kalau kita 12 desa, Pak. Utusannya datang ke Nabi Musa. Kami butuh air. Kamu kan Nabi, Rasul, punya mukjizat, punya tongkat yang luar biasa. Tolong mintakan kepada Rabbmu supaya Dia, Allah maksudnya, bisa memberikan kami air yang kami tidak usah berebut. Maka karena Musa alaihi salam seorang Nabi Rasul dan harus punya mukjizat untuk menampakkan kerasulannya. Jadi begini, ingat ya, mukjizat sifatnya ditampakkan. Karomah sifatnya disembunyikan. Jadi kalau mukjizat harus ada untuk membuktikan kerasulan seseorang. Makanya ditampakkan. Tapi kalau karomah dia dipak pada orang, biasanya setelah meninggal baru diketahui. Ingat baik-baik ya. Mukjizat melekat pada seorang nabi dan rasul, khususnya rasul. Karomah melekat pada orang-orang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Misal para wali-wali yang baik misalnya, misal hamba-hamba yang saleh dan biasanya enggak diumumkan. Jadi enggak ada kisahnya tiba-tiba misalnya orang punya karomah apalagi direkam pakai YouTube. Ah, spidol ya, spidol ya. Tutup gelas, ya kan? Misal, keluar 10 ribu misalnya, kan? Ah, itu bukan karomah namanya. Karena karomah itu tidak dipublikasikan. Apalagi pasang misalnya papan nama, ya? Atau bikin kartu nama. Kalau butuh sesuatu, ketemu Abah. Ya? Abah aja masih butuh. Ya? Tapi, nanti kita baca di kitab ini, kita temukan. Kembalikan ke sini. In fajar Quran 2 ayat ke-60 wa idz tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asakal hajar fanfajarat minhu 12 aida. Ketika umatnya Musa memohon kepada Musa, mintakan kepada Allah supaya Allah memberi kami mata air. Perhatikan, bukan nyari, namanya rasul. Kata Allah, lihat, idrib bi asakal hajar, pukulkan dengan tongkatmu itu. Tongkat Nabi Musa, kayu atau besi? Yang bilang kayu, angkat tangan. Oh, Allahu a'lam. Baik. Yang bilang kayu sudah pernah lihat? Alhamdulillah. Baik ya. Tongkat Nabi Musa, kayu. Tahu dari mana Ustaz? Bahasanya asa. Asa itu biasanya tongkat kayu. Ya. Tapi kayunya bukan kayu biasa. Kayu. Yang ketika dilempar jadi ular. Nah, kayu suruh mukul batu. Pertanyaan saya, kuat mana kayu dengan batu? Batu. Kalau ini bukan mukjizat, mustahil. Kata Allah, lihat kalimatnya. Pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu. Ini untuk menunjukkan mukjizat. Biasanya batu itu pasti akan unggul dibandingkan dengan kayu. Cuma karena ini mukjizat, kok bisa tongkat kayu dipukulkan ke batu, batu yang belah, bukan kayu yang patah. Idrib bi asakal hajar fanfajar, lihat infajar fanfajarat minhu 12 aida, keluar dari bahan batu itu 12 mata air. Masya Allah, dari belahan batu begitu dipukul keluar 12 mata air, memancar pancaran-pancaran kebaikan. Ketika memancar yang baik-baik disebut fajar, disebut infajar. Dari situ ngambil air, dari situ bisa dipakai minum, di situ bisa dipakai mandi. Memancar yang baik disebut fajar, disebut infajar. Itu mukjizat. Tongkat kayu pukul ke batu, keluar 12 mata air. Tongkat antum terbuat dari emas, pukulin ke batu, keluar 12 air mata. Oh. Lihat sini. Sebaliknya, kalau yang mancar yang buruk-buruk, maka kaidahnya berubah. Lihat, ini penting belajar bahasa ya. Awas hati-hati, apalagi bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Antum gak bisa lihat terjemahan langsung disimpulkan. Ada beberapa bagian yang antum mesti belajar. Saya kemarin di soal, ini Ustaz diragukan bahasa Arabnya. Jangan-jangan belajarnya di mana, ya, dan sebagainya. Dari mana Ibrahim bisa jadi Abun Rahim? Oh, ditanyakan, dan sebagainya. Nah, itu penting kita kalau belum tahu, caranya bertanya. Bukan menghujat. Kalau antum menghujat nanti, lihat ya, setiap orang yang berniat buruk, maka Allah akan tampakkan keburukan dalam dirinya. Ingat baik-baik itu. Setiap orang yang berniat buruk, Allah akan tampakkan lebih dulu keburukan dirinya. Misal, dia menganggap orang lain, maaf, kurang pengetahuan darinya. Maka ketika dia menganggap orang lain rendah pengetahuan, maka Allah pun akan tampakkan kebodohan dirinya. Awas, hati-hati. Sekarang muncul generasi kelima. Kata ulama dulu, cuma 4 sebetulnya generasinya dulu. Pertama, orang tahu bahwa dirinya tahu. Ya, annahu yadri bi annahu yadri. Yang kedua, dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang ketiga, dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Yang keempat, dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Di yang keempat ini, orang bodoh yang tidak tahu, dia bodoh. Sekarang ada yang kelima. Orang bodoh tidak tahu dirinya bodoh dan ngajak orang-orang jadi bodoh. Itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Ini bendera Rasulullah. Ini liwa Rasulullah. Ini raya Rasulullah. Begitu Anda merendahkan orang lain, Anda otomatis akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bumi menyaksikan itu. Semoga bumi menyaksikan itu. Jangan mikir yang macam-macam, kita hanya kasih contoh. Ya, kasih contoh. Saya pernah ke Top KPC pernah dan saya hafal liku-likunya. Sampai orangnya terbayang di mana ngambil karcisnya, berapa harganya, dari mana masuknya, apakah penjaga laki-laki atau perempuan. Ketika masuk sebelah kanan lurus, sebelah kanannya sudah ada tentara yang pegang ini, warnanya hijau, baretnya warna merah. Kemudian di situ usianya antara 35 sampai 40 tahun. Ya, kemudian lurus ke sebelah sana ada yang jaga lagi lurus, baru masuk kepada bagian pertamanya, masuk kepada pelangnya. Inna fatahna laka fatam mubina, warnanya hijau. Masuk ke situ belok kiri, di situ menemukan kemudian gambaran dari miniatur Ka'bah yang tempo lalu. Ya, ada di situ mizabnya, mulai masuk ketemu dengan pancorannya, kemudian kuncinya sebelah kiri ketemu dengan bagian rambut nabinya. Ada rambut nabi, ada sebagian dari hal-hal yang melekat kepada nabi. Belok kanannya kemudian sebelah kanan langsung bertemu dengan pedang. Pedang siapa di situ? Pedang sahabat-sahabat nabi, ada Ali bin Abi Thalib. Seberangnya langsung miniatur bajunya Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian ke sananya lagi baru Anda menemukan apa yang tadi disebutkan. Tapi enggak ada bendera yang tadi disebutkan, itu bendera Utsmani yang hijau itu, ya. Jadi kadang-kadang ketika Anda punya niat untuk menjatuhkan orang lain, Anda sendiri akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar baik-baik ya. Halo? Tapi jangan mencela. Kita mendoakan. Mendoakan lebih baik dibanding dengan mencela. Mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Ingat baik-baik ya. Mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Ya, ingat ya. Sama dengan ingin dipuji pada yang tidak punya. Itu tandanya antum buang-buang energi juga. Atau marah ketika dicela dan Anda sadar bahwa Anda tidak punya celaan itu. Gak usah marah. Kalau Anda merasa tidak dimiliki pada yang dicela, Anda gak usah marah. Ketika Anda marah, ini menunjukkan Anda punya sesuatu yang harus dicela itu. Ini agak berat bahasanya. Kalau antum gak nabrak tiang, insya Allah paham. Lihat sini. Fokus. Tadi disebut Ibrahim dari Abun Rahim. Mungkin kurang baca, makanya Allah tampakkan. Antum buka Fathul Qadir. Antum buka yang Rab, Al-Quran wa Bayanu Karya, Muhyiddin Ad-Darwishi. Buka Asy-Syaukani dan sebagainya. Nanti akan ditemukan di situ. Nah, ini kembali ke sini. Ini agak sedikit berat. Fujur. Pancaran keburukannya. Pancaran ini yang menghasilkan su. Su ini jadi sayyi. Jamaknya sayyiat. Mana dalilnya Ustaz? Quran surah 91. Ayat 7-10. Nih. Ya, saya silang satu-satu. Su sudah ketemu. Nafsu sudah ketemu. Sekarang fujurnya. Wa nafsin wa ma sawaha, dan demi jiwa, nafs, dalam nafs disebut juga dengan nafsu, yang telah kami sempurnakan berada dalam diri manusia. Fa alhamaha fujuraha, ketemu fujur. Wa taqwaha, lawannya takwa. Di dalam diri kita, dalam nafs itu ada dua sifat yang berlawanan. Satu, takwa, ini yang dorong pada yang baik-baik, namanya takwa. Mendorong pada yang baik, sinyal baik. Pancarannya disebut dengan fajar. Disebutkan 115 kali dari pasien dalam Al-Quran. Lawan ini adalah nafsu. Pancarannya disebut fujur. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ini otomatis. Jadi begitu yang takwa fajar mendorong pada yang baik-baik, maka akan ditemukan lawannya yang fujur mendorong pada yang buruk. Gak percaya silahkan. Maaf ya, saya sering ilustrasikan ini. Anda mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dalam jiwa Anda akan ada dorongan, ini fajar, cepat, siap-siap. Sudah adzan. Pernah katakan itu? Itu jiwa takwa. Begitu selesai adzannya, tiba-tiba ada yang lain masuk. Tenang, baru adzan, belum komat. Durian samping ad-du'a. Masya Allah. Muncul. Hadir, itulah fujur. Sumbernya nafsu. Jadi kalau antum, lihat baik-baik teman-teman sekalian, ingin selalu menekan sifat fujur ini, ingin selalu menekan nafsu ini, gampang caranya. Lihat lawannya, takwa. Begitu Anda naikkan takwa, maka nafsu akan ditekan di sini. Bicara cepatnya. Paham di sini? Jadi kalau Anda terlibat dengan nafsu, takwa pasti akan menurun. Anda menaikkan takwa, nafsu akan ditekan. Karena itulah kemudian, kenapa kita diminta oleh Allah sering meningkatkan takwa. Nabi ta'lim tingkatkan takwa. Ta'lim barusan kita tingkatkan takwa. Quran surah ketiga, ayat 102 itu. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Quran surah keempat, ayat pertama itu. Ya ayuhannasu taqu. Kenapa setiap ta'lim diminta meningkatkan takwa? Kenapa setiap Jumat dibuka dengan risalah takwa? Kenapa Nabi mengingatkan takwa? Salah satunya, supaya kita jadi orang baik. Sebab kalau kita sudah meningkatkan takwa, kebaikan muncul, keburukan akan ditekan. Ini poinnya. Makanya jenis-jenis takwa muncul dalam ibadah. Silakan cek sholat supaya menjadi takwa, infak supaya jadi takwa, baca Quran supaya takwa. Quran surah kedua, ayat kedua sampai dengan ayat kelimanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bagaimana jadi muttaqin? Ayat tiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat, sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Jadi kita itu baca Quran, kita sholat supaya takwa. Kalau takwanya bagus meningkat, nafsu ditekan. Makanya ketika orang sholatnya bagus, bebas sumber buruknya. Quran surah 29 ayat ke-45. Inna sholata tanha 'anil fakhsya. Fakhsya dan mungkar itu nafsu. Puasa supaya takwa. Quran surah kedua ayat 183 paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Makanya ketika antum puasa, nafsu ditekan. Bukan saat puasa nafsu makin banyak. Memang sahurnya sedikit, tapi bukanya sejam sebelumnya sudah berburu. Mama, kolak ya. Kolaknya apa? Kalau bisa campur, yang satu mangkok pisang, yang satu lagi kolang kaleng, satu lagi biji salak. Masya Allah, luar biasa. Itu nafsu. Jadi kalau antum puasa nambah nafsu, ada yang salah dalam puasanya. Buka saya Al-Bukhari, kitab siang, nomor hadis yang pertama. Bahkan di situ ditekan. Bahkan kalau sudah puasanya bagus, itu Masya Allah, lisan jadi baik. Ada yang mencela, tidak dibalas. Ada kata-kata kotor, ditahan. Ada provokasi, enggak dibalas. Wa inimru'un syaitama, qatalahu aw syaitamahu, falyakul marrataini inni sa'imun, inni sa'imun. Kalau ada orang mencela, mencaci, provokasi, dia katakan pada dirinya. Ini cara menerjemahkan dia. Ini bukan mengatakan pada orang itu. Ada yang menafsirkan demikian, tapi saya agak kurang sepakat. Karena kalau orang dikatakan begitu, dia bisa lebih marah. Begitu dicela, dikatakan, maaf ya, saya puasa. Emang kenapa? Kalau puasa begini, begini, begini. Nah, itu bisa marah. Jadi cara menerjemahkan hadis ini, salah satu pendekatannya adalah, katakan pada diri Anda, kuatkan, saya sedang puasa, jangan dibalas. Itu nafsu, tahan, tahan. Cela, tinggal setengah jam buka. Dicela, kita habis-habisan. Jangan dibalas, saya puasa. Saya puasa. Teman kita tanya, akhi, kenapa gak dibalas? Nanti habis maghrib. Habis maghrib. Luar biasa, saya puasa. Habis maghrib lupa. Ya. Nah, ini ya poinnya teman-teman sekalian. Jadi muncul dari nafsu, nafsu sumbernya fujur, pancaran keburukan. Jadi kita pakai dalil, begitu dari mata, awas. Dari nafsu, fujur, naik ke mata. Jadi lihat yang buruk, begitu muncul buruk, su. Ya kan? Perbuatannya sayyi, terus-terusan dilihat, sayyiat. Kebanyakan melihat, kebair. Jelas? Dengar. Dengar, gosip, terus. Dari telinga, masuk ke mulut. Maaf, qaulaz zur, bisa nipu. Saksian palsu, kabair. Kabair. Nah, sekarang, dua bagian lagi. Kalau ini sudah tuntas, baru kita ambil contoh. Dua bagian lagi. Selanjutnya, siapa yang berperan mengaktifkan nafsu ini? Kalau kita bisa tekan, mungkin lebih mudah. Tapi masalahnya, cara menekan nafsu itu kan lewat takwa. Persoalannya kenapa setiap kali saya akan mengerjakan takwa terasa berat itu. Semacam ada tantangan. Ah, ini poinnya. Karena ada makhluk yang sejak Nabi Adam dan istrinya Sayyidah Hawa alaihi wassalam diturunkan ke bumi, makhluk ini sudah berkomitmen di hadapan Allah. Saya akan menggoda semua anak cucu Adam. Depan, belakang, kanan, kiri. Dari semua sudut yang mungkin dilakukan. Dan saya tidak akan pastikan. Saya pastikan semua anak cucu Adam tidak akan ada yang mendekat kepadamu, ya Allah, kecuali segelintir di antara mereka. Cara menggoda dia disebutkan di Quran surah keempat ayat 119. Salah satunya, dia akan masuk pada wilayah yang bisa membantu dia untuk memalingkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Allah berikan dua hal dalam jiwa kita secara sempurna. Satu, takwa, yang kedua, nafsu sebagai lawannya. Rambatannya disebut dengan fujur. Nah, teman-teman sekalian, setan berjanji kepada Allah akan memanfaatkan nafsu. Nafsu. La'attakhidhanna min ibadika nasiban mafrada. Ya Rab, saya mohon kepadamu, perkenankan saya untuk membuktikan saya lebih hebat daripada Adam. Saya akan ambil bagian tertentu dari manusia yang dari bagian itu saya akan sesatkan mereka. Fala udhillannahum wala umanniyannahum wala ubattikunna adhanal an'am. Saya akan sesatkan mereka dari situ. Saya akan bikin mereka membuat ulah. Saya akan jadikan mereka menyimpang dari jalanmu. Apa itu bagiannya? Nasiban mafrada. Bagian yang ditetapkan untuk dia, dengan kata lain kata para ulama, itulah nafsu. Jadi nafsu itu salah satunya dimanfaatkan oleh setan untuk diaktifkan, digoda sehingga muncul turunan-turunan ini. Su, sayi, sayiat dan sebagainya. Siapa sumbernya? Setan.